Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ وَشَارَ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita. Berbagai kenikmatan yang kita tidak bisa untuk menghitung satu demi satu dari kenikmatan yang telah Allah curahkan kepada kita, kecuali kita menyikapinya dengan penuh rasa syukur, menyikapinya dengan mewujudkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agama kita membimbing untuk senantiasa bersabar dan tetap memupuk semangat di dalam upaya untuk menggapai ilmu yang bermanfaat. Kita akan dapati contoh dari Salafuna Saleh bahwasannya mereka adalah orang-orang yang senantiasa penuh semangat dan senantiasa memancangkan kesabaran di dalam kalbu mereka dalam upaya untuk bisa meraih ilmu. Kita dapati contoh dari Salafuna Saleh seperti Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang tinggal di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di Madinah. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu melakukan rihlah ke negeri Mesir untuk menjumpai seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir radiyallahu anhu. Sahabat Uqbah bin Amir radiyallahu anhu pernah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berbunyi, man satara mu'minan fid dunya ala khurbatin satarahullahu yaumal qiyamah. Maka untuk mengklarifikasi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ali wasallam tersebut? Apakah benar sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Maka kemudian Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu pergi melakukan rihlah untuk talabul ilm, yaitu dari negeri Madinah menuju ke Mesir. Karena pada saat itu Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu menetap di negeri Mesir. Perjalanan yang ditempuh oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dari kota Madinah menuju ke Mesir, janganlah dibayangkan menempuh perjalanan seperti zaman kita sekarang. Beliau pergi dari kota Madinah menuju ke Mesir tentunya dengan melalui berbagai rintangan, berbagai kendala, dan tentu saja melewati padang pasir yang sedemikian panas terik apabila siang hari dan sedemikian dingin apabila malam hari. Perjalanan yang ditempuh oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bukan sehari dua hari, namun tentu melewati proses waktu yang berhari-hari dari perjalanan dari kota Madinah menuju ke Mesir. Maka ia pun berangkat dari kota Madinah untuk menemui seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menetap di Mesir. Singkat cerita, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bertemu dengan sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu dan kemudian menanyakan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau mendengar sabda Nabi? Apakah engkau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man satara mu'minan fid dunya ala khurbatin satarahullahu yaumal qiyamah." Maka Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu menyatakan, "Ya, saya mendengar. Ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man satara mu'minan fid dunya ala khurbatin satarahullahu yaumal qiyamah." Ya. Maka ya, hadis itu mengungkapkan bahwasanya barang siapa yang menutupi aib cacat celah seorang mukmin di dunia, saat di dunia maka Allah akan menutup cacat celahnya di hari kiamat nanti. Maka setelah diklarifikasi dan ternyata sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu menyatakan, "Ya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti itu," maka kemudian Abu Ayyub Al-Ansari beranjak pulang ke kota Madinah. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu datang ke Mesir hanya untuk mendapatkan satu buah hadis, ya, satu buah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dengan satu buah hadis itu kemudian ia beranjak, setelah mendapatkannya ia beranjak pulang ke kota Madinah, beranjak pulang kembali ke kota Madinah. Demikian juga para sahabat yang lainnya seperti Jabir bin Abdullah Al-Ansari melakukan rihlah ke negeri Syam untuk menemui seorang sahabat Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu untuk mengklarifikasi hadis yang pernah didengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka setelah mendapatkan klarifikasi dari Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, maka kemudian Jabir bin Abdullah Al-Ansari kembali, ya, ke kota Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ia hanya mendapatkan satu buah hadis. Ya. Demikian juga para tabi'in. Ya, kita dapati seperti misalnya Sa'id bin Musayyib, ya, rahimahullah, ia harus berjalan beberapa hari, beberapa malam dalam rangka untuk mendapatkan satu buah hadis. Atau kita dapati pula dari para tabi'in yang lain, seperti Sa'id bin Jubair rahimahullah, ia berjalan, menempuh perjalanan dari Kufah ke kota Madinah untuk menemui Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma dalam rangka untuk mendapatkan tafsir. Ya, mendapatkan tafsir satu ayat yang kemudian setelah itu Sa'id bin Jubair rahimahullah kembali ke negeri Kufah setelah mendapatkan penjelasan satu tafsir satu ayat. Ia harus menempuh perjalanan dari Kufah ke Madinah. Dan banyak lagi kisah-kisah dari salafun saleh yang mereka begitu bersabar di dalam menuntut ilmu, namun mereka juga tetap bersemangat dalam mengejar ilmu tersebut meskipun harus menempuh perjalanan yang sedemikian jauh, berhari-hari, bermalam-malam dalam keadaan rihlah, dalam keadaan safar, dalam rangka untuk mendapatkan satu penjelasan atau tafsir satu buah ayat, atau untuk mendapatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikianlah kisah bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam upaya untuk mendapatkan ilmu. Dan kita dapati pula tidak hanya semata dalam rangka mendapatkan ilmu, kita dapati pula para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersemangat pula untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah mereka peroleh. Ya. Satu hari sebagaimana diungkapkan di dalam riwayat hadis dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, hadis yang terdapat di dalam Sahih Muslim, ketika sebagian para sahabat yang fuqara, yang mereka tidak memiliki kemampuan secara ekonomi, mereka berupaya untuk bisa beramal dengan sebaik-baiknya. Mereka berupaya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat orang-orang kaya bisa beramal, bisa bersedekah dengan harta kekayaannya. Para sahabat yang fuqara mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan keluh kesah mereka, menyampaikan apa yang mereka tidak bisa dilakukan sebagaimana orang-orang kaya melakukannya. Mereka menyampaikan, ya Rasulullah, zahaba ahlu dufur bil ujur, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang-orang kaya itu mereka bisa meraup pahala dari kelebihan harta yang mereka miliki. Ya. Itu adalah bentuk dari kecemburuan para sahabat yang fuqara karena mereka tidak bisa melakukan amal kebaikan sebagaimana amal kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kaya pada saat itu. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi, memberikan jalan keluar agar mereka tidak patah semangat di dalam beramal kebaikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memerinci amalan-amalan yang sekiranya amalan tersebut bisa dinilai sebagai sedekah. Bisa dinilai sebagai sedekah. Sebagaimana orang-orang kaya bersedekah dengan harta kekayaannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan bahwasannya bertahlil, bertahmid, bertakbir dan yang lainnya itu adalah amalan-amalan yang bisa bernilai sebagai sedekah. Lihatlah bagaimana para sahabat yang fuqara mereka memiliki semangat untuk bisa beramal kebaikan. Maka betapa sabar mereka di dalam upaya untuk bisa mewujudkan kebaikan demi kebaikan. Ya, kita lihat bagaimana pada contoh-contoh awal tadi, para sahabat, para tabi'in berupaya untuk bersabar dalam upaya menggapai kebaikan, yaitu mendapatkan ilmu. Kita lihat juga bagaimana hadis yang diungkapkan oleh Abi Dzar radhiyallahu anhu, sebagian para sahabat yang fuqara datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan curahan hatinya karena tidak bisa beramal kebaikan sebagaimana orang-orang kaya beramal dengan harta kekayaannya. Ini menunjukkan bahwasannya mereka adalah orang-orang yang penuh semangat untuk bisa mendapatkan kebaikan dan untuk bisa mengamalkan kebaikan itu sendiri. Mereka adalah orang-orang yang bersemangat dalam upaya untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan setelah itu mereka berupaya untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut di dalam kehidupannya. Inilah contoh kesabaran salafuna soleh. Inilah contoh semangat salafuna soleh. Sabar di dalam menapaki kehidupan agar bisa mendapatkan ilmu. Sabar di dalam kehidupan ini agar bisa beramal soleh. Sehingga kesabarannya terus bisa dipupuk dan tentu saja diiringi dengan semangat yang tidak pernah padam di dalam upaya untuk bisa berbuat atau melakukan kebaikan. Asy-Syu'bad al-Jabiri hafizahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya as-sabru secara bahasa maknanya adalah al-habsu wal-man'u. Ya. Al-habsu wal-man'u. Ya. Tahan. Ya. Menahan ataupun mencegah. Ya. Secara istilah yang dimaksud dengan as-sabru, kesabaran itu, wa habsul lisan anit tasyakki wa tasakhut wa nafsi anil jaza wal jawarih anil latmil khudud was syaqil juyub. Ya. Kata Syaibad al-Jabiri hafizahullah ta'ala, yang dimaksud dengan sabar secara istilah adalah menahan lisan dari keluh kesah dan dari angkara murka, dari kemarahan. Menahan diri dari kegoncangan jiwa. Dan menahan diri anggota tubuh dari memukul atau menampar pipi, merobek pakaian, ya, dan yang selainnya. Ya. Dari definisi ini kita dapati bahwasannya yang dimaksud sabar itu mampu mengendalikan lisan, mampu mengendalikan jiwanya, mampu mengendalikan anggota tubuhnya. Itulah orang yang sabar. Lisannya terkendali, ya, jiwanya terkendali, tidak drop, tidak kemudian lemah, semangat, ataupun melakukan hal-hal yang tidak baik. Demikian juga anggota tubuhnya terjaga, terukur, tidak melakukan sesuatu yang justru akan menodai nilai kesabaran itu sendiri. Maka sabar, ya, di dalam definisi ini jelas sekali. Dan kita lihat bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendapati kisah-kisah mereka diukir dengan sesuatu yang bersifat keluh kesah. Keluh kesah yang negatif, artinya keluh kesah hanya sekedar keluh kesah. Tetapi keluh kesah yang pernah disampaikan oleh para sahabat yang fuqara adalah keluh kesah bagaimana upaya untuk bisa melakukan amal perbaikan, amal kebaikan. Maka kita dapati bahwasannya dari contoh-contoh yang tadi dipaparkan di muka, kita hendaknya terus bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari apa yang telah dilakukan oleh para sahabat, oleh para tabi'in, oleh salafunas saleh di dalam upaya untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Demikian juga apabila kita dapatkan contoh bagaimana Al-Imam Ahmad rahimahullah, ya, ketika beliau dipenjara, ya, dipenjaranya tidak sebentar, bahkan sampai terjadi pergantian kekhalifahan 3 kali, beliau masih di dalam penjara. Ya, datang para fuqaha Baghdad menyampaikan berbagai macam perkembangan yang terjadi di luar penjara. Ya. Apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, beliau menasihati para fuqaha tersebut agar senantiasa, ya, taat kepada waliul amr, berusaha untuk senantiasa menaati dalam hal yang ma'ruf, ya, dan jangan sampai kemudian melakukan tindakan sehingga kemudian darah kaum muslimin tertumpah. Ini adalah nasihat Imam Ahmad rahimahullah, padahal waktu itu beliau dalam keadaan di penjara dan bahkan dalam keadaan pernah disakiti di dalam penjaranya. Tetapi Imam Ahmad rahimahullah justru memberikan nasihat kepada para fuqaha Baghdad untuk senantiasa bersabar, untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan di saat fitnah berkecamuk di kota Baghdad dan sekitarnya. Itulah contoh teladan dari salafuna saleh, sedemikian besar semangat untuk selalu menebarkan kebaikan di tengah umat. Ya. Sedemikian besar kesabaran mereka, meskipun mereka dalam keadaan difitnah, meskipun mereka harus menempuh perjalanan yang sedemikian panjang, berhari-hari, bermalam-malam, tetapi mereka tetap sabar agar untuk bisa mendapatkan kebaikan, mendapatkan ilmu, mendapatkan manfaat, mendapatkan berbagai macam kebaikan lainnya. Ini contoh yang sangat penting bagi kita untuk kita pelajari lebih mendalam apa saja yang mereka lakukan sehingga mereka bisa dikaruniai. Dengan sebab itu mereka bisa dikaruniai, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran dan semangat untuk selalu meraih ilmu yang bermanfaat dan semangat untuk selalu menebar kebaikan di tengah umat. Maka ikhwafiddin azakumullah, penting bagi kita untuk selalu berkaca, bercermin kepada apa yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu kita yang saleh. Mereka banyak sekali memberikan inspirasi kepada kita, banyak sekali memberikan motivasi kepada kita, bahwasanya mereka-mereka itu justru tantangannya lebih dahsyat dibandingkan kita pada masa sekarang ini. Ya. Pengorbanan mereka sungguh sangat besar. Kesabaran mereka kita tidak bisa bayangkan. Ya, sedemikian besar mereka. Ya, sebagaimana dipaparkan di muka, untuk mendapatkan satu hadis, harus berjalan untuk menempuh perjalanan dari kota Madinah ke Mesir atau dari kota Madinah ke Syam, atau untuk mendapatkan satu tafsir ayat, ya, mendatangi dari Kufah menuju Madinah, ya, mendatangi dari daerah Kufah ke Madinah untuk menemui Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, hanya untuk mendapatkan tafsir satu ayat. Luar biasa. Ini adalah sesuatu yang menginspirasi bagi kita, bahwasanya kita tidak boleh kemudian patah semangat. Kita harus tetap bersemangat. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk fasta'in billah wala ta'jas. Bersemangatlah engkau atas apa yang sekiranya bisa memberikan manfaat pada dirimu. Fasta'in billah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jas, dan janganlah engkau lemah. Jangan kemudian loyo, kemudian hilang semangat, jangan. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk terus bersemangat. Jangan sampai kemudian patah arang ya ketika menghadapi satu rintangan. Jangan kemudian cepat berputus asa ketika menghadapi berbagai kendala, berbagai hambatan di dalam menuntut ilmu ataupun di dalam menebarkan kebaikan-kebaikan, di dalam melakukan amalan yang saleh. Maka jangan kemudian lekas kita atau cepat kita berputus asa. Kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberi kekuatan, agar kita senantiasa diberi hidayatul taufik, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita di dalam upaya untuk bisa meraih ilmu yang bermanfaat, dan di dalam upaya kita untuk bisa beramal saleh, menebar kebaikan di tengah umat manusia. Mudah-mudahan bermanfaat sedikit tausiah pada kesempatan malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.